hati mana hang rasa kecewa kiapa saya ngana bikin begini bejujur sekali ni hati da jaga torang dua pecinta hong kiapa dah mesti ada orang ketiga. Apa le sayang yang masih kurang pak kita pe hati. Kalau cuma kita pe sayang, kita pe cinta. Saya